بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن بعد. Kita akan meneruskan bacaan buku yang berikutnya, yakni kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan kita telah menyebutkan pada pertemuan telah lewat, di antara dosa besar adalah seseorang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan di situ ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man huwa aswara minkum fa innahu ajdaru ala tahqiru nikmatullah alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam hal dunia, dalam hal kenikmatan dunia, lihat kepada orang yang di bawah, yang lebih rendah. Alhamdulillah kita punya motor, yang lainnya masih naik sepeda. Yang naik sepeda mengatakan, "Alhamdulillah aku masih bisa naik sepeda," yang lainnya jalan kaki dan seterusnya. Dalam hal dunia seperti itu. Nabi mengatakan, "Unduru ila man huwa aswara minkum fa'inu ajdaru ala tas dari nikmat Allah alaikum." Itu lebih pantas untuk kamu tidak meremehkan nikmat Allah pada kalian. Kalau dia melihat lebih tinggi, kurang terus dalam hal dunia. Tapi kalau dia melihat pada orang lebih rendah, cukup bagi dia hidayah Islam dan sunnah yang dia miliki untuk dia bersyukur, itu sudah cukup. Melihat pada orang yang rendah dalam hal dunia, itu lebih membuat kita lebih bersyukur pada nikmat Allah SWT. Jadi termasuk dosa besar orang tidak mengingkari, orang yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan di antara dosa-dosa besar adalah bersikap sombong, demikian juga berdusta. Dan yang paling tinggi adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di sini oleh beliau sekarang bab yang 42 termasuk dari dosa besar, dan kita sering menyebutkan bahwa al-kaba'ir dosa besar, kalau dia masih seorang muslim tidak membatalkan kewajibannya dia itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala insya'adzabahu wa insya'adzabahu wa farahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan menyiksa dia. Kalau Allah kehendaki, Allah mengampuni dosa dia. Bukan seperti pendapat orang-orang Khawarij yang mereka itu mengkafirkan seseorang hanya saja hanya dengan dia itu melakukan dosa besar. Seperti yang tadi kita sebutkan, atau mencuri atau berzina, berarti kafir. Memutus tali silaturahmi umpamanya kafir. Ini menurut pendapat orang-orang Khawarij. Tapi menurut Ahlussunnah wal Jamaah, al-kaba'ir tahta masyiatillah, baiknya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'alhu ilal jannah, dan akhir mereka itu adalah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa besar yang kedua, yang ke-42 seperti di sini oleh beliau, bab bughdhi sholihin, membenci orang soleh. Orang soleh yang hendaknya kita mencintainya, tapi dia kemudian malah membencinya. Maka ini termasuk dari dosa besar. Wa qaulullah ta'ala, demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini, "Wal ladzina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa itu? Setelah orang-orang Muhajirin dan Anshar. Contoh kita semua orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah yang melakukan hijrah ke Madinah. Demikian juga yang semisalnya datang ke Madinah karena Islam, itu yang paling mulia. Kemudian waladina tabau daru al imana min qablihim hibuna man hajara ilaihim, orang-orang persiapkan dar wal iman untuk persiapkan negerinya untuk didatangi sebagai tuan rumah orang-orang yang menyelamatkan agamanya. Tabau daru wal iman, mempersiapkan rumah-rumah mereka. Demikian juga keimanan mereka sudah masuk Islam. Kalau kita lihat urusan hidayah itu, masya Allah, ini itu adalah bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi berdakwah siang malam di Mekah, tidak mau menerima mereka. Orang yang jauh, orang-orang Madinah, sampai di antara mereka itu ketika di antara mereka itu masuk Islam menghadap Nabi, kemudian diberitahu tata cara sholat, kemudian juga tata cara wudhu, merasa aneh. Istrinya merasa aneh. Setelah kembalinya dari menghadap Nabi, setelah kembalinya dari Mekah, dia mencuci bagian pojok badan dia. Sebagaimana kita berwudu, mencuci pojok-pojok tangan, mencuci pojok-pojok kaki, mencuci bagian kepala, rambut. Aneh, apa yang dia lakukan? Demikian juga sholat. Jadi berdiri, kemudian rukuk, kemudian diri sujud. Aneh bagi mereka. Ini tata cara apa? Tidak ada yang mereka ketahui seperti ini. Merasa aneh. Tapi mereka kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Demikian juga Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah, bagaimana beliau pertama kali masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari. Satu kampung itu masuk Islam. Beliau, satu kampung beliau itu, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia berdakwah di kampungnya. Kemudian terima. Semuanya kemudian masuk Islam. Sampai datang kepada Nabi SAW. Ini orang yang jauh menerima dakwah itu. Mempersiapkan, bahkan siap untuk membela Nabi SAW. Orang yang Nabi di dalamnya, kerabat dia sendiri. Abu Lahab, Abu Talib, demikian juga yang lainnya tidak mau masuk Islam. Tapi orang yang jauh masuk Islam. Jadi demikian hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ada sebab-sebab Allah menjadi. Di sini disebutkan, dan orang-orang yang datang mimba'dim setelah mereka, orang-orang Muhajirin dan Ansor, yaqulun, mereka mengatakan, dan kita berharap kita termasuk mereka ini yang datang setelah orang-orang Muhajirin dan Ansor. Mereka mengucapkan dalam doa mereka, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, demikian juga kawan-kawan kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka itu telah mendahului kami di dalam keimanan. Baik yang mereka sudah meninggal, demikian juga orang yang masih hidup, agar diampuni dosa mereka, demikian juga dosa-dosa kami, didahulukan untuk diri mereka, untuk Allah mengampuni mereka, kemudian baru kawan-kawannya, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdurrahman Sa'di di dalam tafsir beliau Taisir Al-Karim Rahman, di tafsir dalam Al-Manan, di surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Beliau menyebutkan di sini, waladina jauh mimbadihim, ay mimbadil muhajirin wa ansar, setelah orang-orang muhajirin dan ansar, ya bulun ala wajil nusr. Mereka mengucapkan kalimat ini sebagai nasihat untuk diri mereka, demikian juga kaum mukminin. Apa itu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquuna bil iman, wa hadha du'a syamilun li jami'il mukminin, ini doa yang meliputi semua kaum mukminin, minasabiqin, minasuhabah, baik itu para sahabat, man qablahum wa man ba'dahum, wa hadha min fadl iman, ini keutamaan iman. Anan mukminin yantafi'u ba'dhum li ba'd, orang-orang mukmin itu bermanfaat satu dengan yang lain. Wa'idhu ba'duhum liwa'd, mendoakan kebaikan satu dengan yang lain. Bisa babi musyarakah bil iman, karena mereka mempunyai keimanan. Al-muqtadaw li'adil ukhuwah bainal mu'minin, untuk kemudian menjalin ukhuwah persaudaraan di antara kaum mu'minin. Alati min furu'iha ayatu ba'duhum liwa'd, di antara cabangnya dari bentuk keimanan itu mendoakan kebaikan satu dengan yang lain. Walihada dakarallahu bidwa nafil gul bil qalb, oleh karena itu dalam doa itu untuk meninggalkan gul, yakni iri, sifat iri dengan satu dengan yang lain. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan di dalam diri kami ini iri dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Demikian Allah sebutkan. Kemudian juga disebutkan di sini, ya'anna du'a'ahum bidzalika mustalzimun lima dzakarna wa mutadamminun li mahabbati ba'dhum ba'dhum. Sungguhnya doa mereka itu satu dengan yang mendoakan kebaikan untuk diampuni dosanya, itu terkandung dalamnya apa? Mesti ada di situ apa? Mahabbah ba'dhum ba'dhum, percintaan satu dengan yang lain. Apabila salah satu di antara mereka meninggal walaupun di pojok bumi, maka seakan-akan bagian tubuh mereka ada yang satu. Wa annahu yuhib ahaduhum li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mencintai salah seorang dari mereka itu sebagaimana mencintai diri dia sendiri. Ini demikian terus sebutkan di sini. Keutamaan doa itu berarti menunjukkan keimanan. Di antara keimanan adalah mencintai satu dengan yang lain, dan bukan yang untuk kemudian membenci satu dengan yang lain. Kemudian sebutkan di sini dua hadis oleh beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dari hadis Abu Hurairah marfu', yakni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah. Ya, di situ disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi Nabi mengatakan, yaqulullah taala, menyebutkan dari hadis qudsi ucapan Allah Subhanahu wa taala, Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi li milikku wali, kekasih. Orang sebagian mengatakan aku kasih Allah atau aku wali, atau mungkin sebagian mengatakan ini wali Allah Subhanahu wa taala. Ini lo wali. Jangan kamu aja itu dia itu wali, wali. Bahkan sebagian duduk-duduk di tempat sama kata itu wali, bahkan sebagian mengatakan itu khadir dan sebagainya. Padahal khadir sudah meninggal. Yang raja adalah sudah meninggal. Apakah kemudian wali ditinjau dari sisi itu? Sisi seorang dikatakan wali sebagaimana juga oleh Nabi sendiri. Dari perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil hatta uhibbahu." Dan setelah dia menyelesaikan faridah, melakukan faridah yang wajib-wajib, yazalu terus-menerus, wa la yazalu terus-menerus dia itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bin nawafil, dengan nafilah salat-salat sunnah, salat-salat malam, demikian juga puasa yang lainnya yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Itu seorang katakan wali. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun. Ini orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru dikatakan wali. Faqad barazani, dikatakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi ini. Jadi Sahih Bukhari ini, man adali waliyan faqad barazani bil haqq. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka barazani bil haqq. Dia menantang aku untuk berperang. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menyebutkan orang yang dia itu bergelimang dengan riba, bergelimang dengan bunga bank dan sebagainya, itu berarti wajib berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknahu sebagaimana saya Muhammad bin Abdul Wahab, maknanya adalah idza kharaja rajulan min as-saffaini, apabila keluar dua orang dari dua saf. Umumnya di situ ada saf kaum muslimin umumnya. Bagaimana dalam perang Badar, bagaimana itu ada mubarazah, perang tanding. Kaum muslimin di perang Badar itu waktu itu menunjuk keputusan 3 orang. Demikian juga kafir Quraisy menunjuk 3 orang. Perang tanding di depan mereka semua. Itu ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau dengan tenang mengucapkan syair-syair, "Annallazi samadni ummi Haidarah." Aku adalah seseorang yang ibuku memberi nama aku Haidarah, singa. Ini Ali memang dulu diberi nama oleh punya Haidarah. Kemudian yang melakukan ya ini dalam peperangan antara muslimat dan sebagainya, sampai bisa membunuh kafir Quraisy waktu itu dalam perang tanding tersebut. Mubarazah di sini barazani bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah menantang aku, menantang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Juga di sini oleh beliau maknanya rasulan dua orang munasofa ini dari dua saf. Saf kaum muslimin dan saf orang kafir misalnya. Jadi kita untuk berperang, perang tanding. Wahahuna, maka di sini man adali, man ada wali Allah, barang siapa yang memerangi, ada itu memerangi, memusuhi, membenci wali Allah Subhanahu wa taala, bahwa mubarazullah, maka dia itu menantang Allah Subhanahu wa taala berharap untuk berperang. Ya seperti itu. Ada seorang yang dia itu ini keluar dari sahabat muslimin, satu orang, satu lagi juga dari orang-orang kafir, perang tanding di sini. Berarti dia seakan-akan di sini kalau memusuhi kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah menantang Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, kemudian disebutkan di sini hadis Abu Hurairah marfu'an, oleh hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim. La yabghadul anshar rajulun yu'minu billah wal yawmil akhir. Tidaklah seseorang yang membenci orang Anshar, seorang. Tidaklah seseorang membenci orang Anshar, ini orang-orang yang tinggal di Madinah, suku Anshar asli, orang yang tinggal di Madinah asli. Dan orang Anshar itu asalnya adalah dari orang Yaman, orang-orang yang tinggal di negeri Sabak. Sabak kita ketahui itu provinsi yang maruf di sana itu. Di situ dulu disebutkan dalam tafsir, kemudian juga dalam syair disebutkan di situ. Jadi di situ ada bendungan dulu. Ini intinya dulu adalah orang-orang negeri Sabak. Ini dulu di situ ada bendungan. Di ketika pemerintah di situ, yakni sebagian mengatakan Ratu Balqis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya Nabi Sulaiman. Ini di situ ada bendungan untuk mengairi pertanian di situ. Kemudian mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian terjadi hujan, banjir, sampai kemudian bendungan itu penuh jebol. Kemudian hancur yang di bawahnya. Tidak tumbuh kecuali sidr, demikian juga pohon-pohon kecil. Kemudian mereka berpindah. Dulu mereka menyembah patung-patung berhala-berhala, kemudian pindah ke Madinah. Inilah orang-orang Ansar ini yang tinggal di Madinah ini. Dan mereka itu adalah orang-orang Yaman, demikian disebutkan. Dan dulu orang-orang Yaman bangga menyebutkan sejarah orang-orang Madinah ini, karena Ansar itu asalnya dari Yaman. Di dalam seseorang membenci orang Ansar, yang dia itu yu'minu billah wa yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, ini tidak pantas seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian membenci orang-orang Ansar. Jadi di sini menyebutkan bahwa di antara bentuk dosa besar adalah seseorang membenci orang-orang soleh. Di sini beliau contohkan seseorang membenci orang-orang Ansar. Kita bahas sedikit di sini tentang apa yang terjadi di antara para sahabat. Apakah kemudian peperangan mereka ketika perang Siffin, demikian juga perang Jamal, kemudian mereka termasuk dari ayat ini? Naudzubillah, tidak. Di sini Nabi mengatakan tidaklah membenci orang Ansar seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu bagaimana di situ peperangan antara para sahabat dengan jemaah? Karena ada ucapan ini diletuskan oleh orang-orang Syiah atau orang-orang yang membenci para sahabat dengan jemaah. Sebenarnya di sini dalam surah Sahih Muslim jilid yang ke-8 halaman 252 145. Tidak mereka keluar dari sifat-sifat ini para sahabat. Mereka lebih mencintai orang-orang Ansar. Dikatakan di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, wa amma khurub ala tijarat fakanat likulli ta'ibah syubhah yataqaddat tasfibu anfusiha bisababiha. Setiap peperangan yang terjadi di antara mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka itu adalah timbul dari setiap ta'ibah kelompok waktu itu ada syubhat yang mereka yakini mereka benar di dalamnya. Wa kulluhum udul, dan mereka adalah adil, mereka para sahabat. Bukan berarti kemudian mereka keluar dari keimanan, tidak sama sekali. Karena itu timbul dari apa? Dari perbedaan yang mereka masing-masing meyakini. Bukan berarti mereka memerangi kemudian membenci Ansar kemudian demikian, tidak sama sekali. Kulluhum udul muta'awiluna fi qurubihim wa ghairiha, mereka memahami di dalam perang-perang ini, ya ini dengan pemahaman satu dengan yang lain. Walam yukhrij syai'un min dzalika ahadan minhum anil adalah, tidak ada dari ini semua mengeluarkan mereka itu dari keadilan. Mereka adalah sahabat yang mulia semua. Ini timbul karena apa? Perbedaan pendapat. Di annahum mustahidun, mereka adalah ahli ijtihad. Bagaimana kita ketahui Nabi mengatakan idza hakamal hakim, apabila seorang hakim itu berhukum, kalau dia itu benar dapat 2 pahala. Kalau dia salah mendapatkan 1 pahala. Mereka mustahidun, ikhtalafu bi masail bi mahalli ijtihad. Terjadi perselisihan di dalam permasalahan ijtihad. Kama yakhtalifu mustahidun, sebagaimana orang ahli ijtihad terjadi khilaf, perbedaan ba'da setelah mereka bi masail min adimah, dari permasalahan darah. Mereka juga terjadi perselisihan para ulama ahli ijtihad dalam permasalahan darah. Demikian juga dulu para sahabat. Mereka dimaafkan. Walilzam min dzalika naqsu ahadin minhum, tidak kemudian wajib mengurangi keutamaan mereka sedikit pun. Ini yang perlu kita ketahui dalam permasalahan ini. Ini intinya untuk kita mencintai orang-orang yang soleh, dan kita untuk tidak membenci orang-orang soleh, karena itu termasuk dari dosa-dosa besar membenci orang-orang soleh. Sampai di sini kita cukupkan. Subhanallah, walhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, assalamualaikum.